بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد خلفتنا عزكم الله. Kita masih pada penyebutan memakmurkan masjid secara maknawi dengan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal dan amal-amal soleh yang lain. Di antaranya adalah sholat. Dan yang dibahas pertama tadi ialah melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid bagi laki-laki yang tidak ada uzur, atau bagi wanita yang terpenuhi ketentuan-ketentuannya. Ini memiliki pembahasan sangat panjang, dibahas khusus oleh para ulama terkait dengan ahkamul jamaah wa adabuha, hukum-hukum terkait dengan berjamaah di masjid dan adab-adabnya. Silakan merujuk pada buku-buku fikih para ulama. Di antaranya adalah barakallahu fikum salatul jumu'ah. Salat Jumat, melaksanakan salat Jumat di masjid. Ini khusus untuk masjid al-jami', masjid-masjid jami' yang memang dibangun untuk dilaksanakan padanya Jumatan. Kalau jamaah di semua masjid, entah masjid jami' atau bukan masjid jami', entah dikatakan musola atau surau atau langgar, itu jamaah 5 waktu di sana. Khusus untuk Jumatan itu dilaksanakan di masjid jami'. Dikatakan jami' dikarenakan mencakup, menampung banyak kaum muslimin di sana. Barakallahu fikum. Dikatakan jami' dikarenakan diadakan di sana jama'atun wa jum'ah, jamaah dan Jumat. Barakallahu fikum. Terkait dengan salat Jumat, ini hukumnya wajib atas laki-laki yang sudah balig dan tidak ada uzur padanya. Wanita boleh dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda di atas mimbar, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Sungguh-sungguh hendaklah berhenti kaum yang meninggalkan Jumatan itu, atau Allah akan tutup hati mereka, lalu mereka nanti sungguh termasuk orang-orang yang lalai. Ini ancaman keras bagi mereka yang meninggalkan Jumatan dengan tanpa ada uzur syar'i, menunjukkan wajibnya Jumatan. Diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha jum'in tahawunan biha, taba'allahu ala qalbihi." Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumatan karena meremehkannya, maka Allah akan tutup hatinya. Ini semuanya menegaskan barakallahu fikum wajibnya Jumatan. Ini termasuk memakmurkan masjid jami', mengadakan Jumatan di sana. Di sini pembahasan panjang disebutkan oleh para ulama terkait dengan ahkamul jumu'ati wa adabuha, hukum-hukum yang terkait dengan Jumatan dan adab-adabnya. Dibaca di sana. Waspadai bid'ah-bid'ahnya. Baik kebid'ahan terkait dengan jamaah lima waktu, tinggalkan. Atau kebid'ahan terkait dengan jumatan, tinggalkan. Panjang rinciannya silakan dibaca di buku-buku fikih terkait dengan masalah jumatan. Salat yang lainnya ialah salatul kusufi wal khusuf. Melaksanakan salat gerhana. Baik gerhana matahari atau gerhana bulan di masjid. Ini juga termasuk upaya untuk memakmurkan masjid. Ketika ada gerhana, baik matahari atau gerhana bulan, pendapat sebagian ulama menyatakan wajib melaksanakan salat Jumat gerhana bagi orang-orang yang menyaksikannya dan dia tidak ada uzur. Pendapat sebagian ulama wajib. Jumhur ulama berpendapat sunnatun muakkadah. Salat gerhana bagi yang melihatnya, bagi yang menyaksikannya dan dia enggak ada uzur, hukumnya sunnatun muakkadah, baik laki-laki ataupun wanita. Yang afdal dikerjakan berjamaah, yang afdal dikerjakan di masjid. Barakallahu fikum. Ini juga pembahasan panjang dibahas tentang ahkam salatil kusuf wal khusuf wa adabuha. Silakan merujuk kepada buku-buku para ulama fikih tentang hukum-hukum terkait dengan salat gerhana, adab-adabnya. Perhatikan bid'ah-bid'ah yang terkait dengan itu, tinggalkan. Barakallahu fikum. Baik, hadis tentang salat kusuf disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang berikutnya lagi ialah salatul istisqa di masjid. Apa hukumnya salat istisqa di masjid? Salat untuk meminta hujan. Ayyuhanna bi na'zakumullah, yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika istisqa dan harus salat karena kondisinya menghendaki demikian, beliau melakukan istisqa-nya itu di lapangan. Hadhihi sunnah. Di lapangan. Sebagaimana salatul idain, pelaksanaan beliau di lapangan. Dikecualikan barakallahu fikum ketika kondisinya tidak memungkinkan. Maka bisa dilakukan di masjid. Lil hajah wad darurah. Barakallahu fikum. Maka ketika ikhwanatin azzakumullah tidak memungkinkan dilaksanakan di lapangan, maka salat istisqa, salatul idain di masjid karena kondisi hajah dan darurat termasuk memakmurkan masjid tadi. Barakallahu fikum. Hukum-hukumnya dibahas dalam buku fikihnya para ulama. Untuk istisqa ini tidak hanya dengan sholat, tapi juga secara praktek dikerjakan dengan doa. Di zaman dahulu Nabi kita Muhammad SAW, doa istisqa minta hujan ketika khutbah Jumat. Jumatan, ketika sedang berkhutbah, barakallahu fikum, berdiri seorang laki-laki di satu pintu dari pintu masjid, melaporkan kondisi yang ada. Banyak yang mati karena kekeringan nila akhiri. Memohon supaya harus berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Maka boleh berdoa. Doa minta hujan ketika beliau di atas mimbar khutbah Jumat. Selesai Jumatan tidak lama langsung hujan deras. Bahkan hujannya sampai sepekan penuh. Para Jumat yang berikutnya, ketika beliau sudah khutbah Jumat pula, entah laki-laki yang sama atau laki-laki yang lain melaporkan, ya Rasulullah, banyak yang hancur. Bukan karena kekeringan, tapi karena hujan dan banjir yang luar biasa. berdoa supaya dihentikan hujannya. Beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya dihentikan hujannya dan dialihkan ke tempat-tempat di puncak gunung, di lembah-lembah dan segala macamnya. Begitu selesai Jumatan, terang. Mereka mendapati matahari terang, barakallahu fikum. Ini juga termasuk memakmurkan masjid dengan doa istisqa bagi para khatib, khatib Jumat, ketika khutbah Jumat, berdoa untuk meminta hujan. Yang berikutnya lagi ialah salat jenazah. Salat jenazah juga diperbolehkan dalam Islam, barakallahu fikum, melaksanakan salat jenazah di masjid. Itu tindakan amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan dalam Sahih Muslim ketika mensalat jenazahnya Sahal dan Suhail ibn Baydha, dikerjakan di masjid. Boleh. Barakallahu fikum. Dikerjakan di musala, di tanah lapang, itu juga dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat ghaib, masakan jenazah Najasyi di musala atau di rumah duka, bahasa di rumahnya sang mayit labas. Tapi ketika dikerjakan di masjid, boleh. Dan itu termasuk memakmurkan masjid. Yang lainnya lagi, barakallahu fikum, ini saya bukan secara global, selebihnya lihat di ahkam, di hukum-hukum buku fikihnya para ulama ya. Yang lainnya lagi, barakallahu fikum, ialah mengerjakan salat sunnah di masjid. Di antaranya ialah qiyamu Ramadan fil masjid. Melaksanakan qiyamu Ramadan, salat tarawih di masjid. Ini termasuk amalan sunnah. Amalan sunnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatin." Barang siapa yang qiyamu lail, salat tarawih bersama dengan imamnya sampai selesai, maka dicatat untuk dia seperti qiyamu lail semalam suntuk. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan itu termasuk memakmurkan masjid-masjid Allah ketika Ramadan dengan menggunakannya, memakmurkannya untuk salat tarawih berjamaah di masjid dengan satu imam. Bagi mereka yang merasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih tenteram mengerjakan di rumah, semangat, labas. Diperbolehkan, barakallahu fikum. Naam. Ahkamnya, adabnya dibahas di buku fikihnya para ulama. Termasuk diantaranya ialah salat tahiyatul masjid. Jumhur ulama mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Namanya juga tahiyatul masjid, ya dikerjakan di masjid. Bagi orang-orang yang masuk ke masjid dan hendak duduk di dalamnya, maka dia harus disyariatkan untuk mengerjakan salat dua rakaat, namanya tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid fa la yajlis hatta yarka'a rak'atain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah saudara kamu masuk masjid, maka jangan duduk sampai mengerjakan salat dua rakaat. Ini dalam Bukhari Muslim. Ahkam adab dibahas di fikihnya para ulama. Atau dia sengaja datang ke masjid untuk mengerjakan salat sunnah, entah ba'dal wudu, atau dia mengerjakan duha, atau dia mengerjakan sunnah secara mutlak, dorokat salam, dorokat salam, dorokat salam, bisa. Atau dia mengerjakan rawatib qabliyah dan ba'diyah, bisa. Walaupun secara afdal salat sunnah, barakallahu fikum, secara umum dikerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah. Tapi diperbolehkan pula untuk mengerjakannya di masjid. Dan ketika dikerjakan di masjid, itu termasuk memakmurkan masjid. Dipaham ya? Seperti yang disebutkan tadi, walaupun bukan qabliyah, bukan rawatib, qabliyah maghrib, katanya Anas bin Malik, saya mendapati, saya melihat, para sahabat Rasul yang senior yang tua-tua, mereka berlomba-lomba bergegas mendapatkan tiang masjid untuk sholat di sana, sholat qabliyah maghrib di masjid. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, sholat-sholat dikerjakan di masjid, terutama yang fardu, adapun yang sunnah dikerjakan di rumah. Termasuk amalan yang memakmurkan masjid ialah al-i'tikaf fil masajid. Mengerjakan i'tikaf di masjid. Ini ada khilaf panjang di kalangan para ulama, ada yang mengkhususkan i'tikaf itu hanya di tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Ada yang berpendapat i'tikaf bisa dikerjakan di semua masjid jami' yang dikerjakan padanya jamaah dan Jumat. Kalau mengatakan wa antum ma'akifuna fil masajid. Hadza wa hadza. Kalau pendapatnya tiga masjid berarti termasuk memakmurkan tiga masjid. Kalau pendapatnya semua masjid, maka i'tikaf termasuk amalan memakmurkan semua masjid-masjid jami'. Ini merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf itu bisa dikerjakan kapanpun, bisa pagi, siang, sore, malam, tidak ada batas waktu minimal atau maksimal. Anda masuk masjid dengan i'tikaf di masjid, dapat pahala i'tikaf. Tapi secara khusus yang disunahkan Rasul, i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Barakallahu fikum. Ini termasuk memakmurkan masjid. Barakallahu fikum. Termasuk upaya memakmurkan masjid dengan amal ibadah ialah talabul ilmi fil masjid. Mencari ilmu, mengkaji ilmu di masjid. Barakallahu fikum. Ini merupakan kebiasaan para anbiya wal mursalin, salafun salihin. Mereka mengadakan halaqatul ilmi, majalisul ilmi di masjid. Di masjid. Sehingga anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin, muslimin secara umum, mereka talaki ilmunya, belajar ilmu agama dari semua bidangnya kepada guru-guru mereka di masjid. Dikerjakan di dalam masjid, barakallahu fikum. Dan itu yang dianjurkan atas para ulama untuk menebarkan ilmu mereka di masjid. Diriwayatkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bukunya Al-Jami' dari Ikrimah bin Ammar rahimahullah, dia mengatakan sami'tu kitab Umar bin Abdul Aziz, saya pernah mendengar pembacaan surat khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yaqul, dia mengatakan di situ, amma ba'du, adapun setelah itu, fa'mur ahlal ilmi ayyanshurul ilma fi masajidihim fa inna sunnata qad umitat. Perintahkan para ulama ahlul ilmi untuk menyebarkan ilmu mereka di masjidnya mereka, karena sunnah ini telah mati. Jadi sunnah menebarkan ilmu di masjid telah mati ini. Sebarkan ilmu di masjid. Itu semenjak zaman para anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatul kiram, para tabi'in, adu'un tabi'in, salafun salihin, para ulama rabbaniyin, mereka di dalam bab ilmu, talaqqi ilmu, menebarkan ilmu, mengajarkan ilmu dilaksanakan di masjid. Barakallahu fikum. Ketika dibahas tentang majalisul ilmi, itu masjid. Halaqatul ilmi, itu masjid. Hukum asalnya. Baru kemudian sejauh setelah eranya salaf dibikin madaris ilmiah, madrasah-madrasah ilmu. Labas di sana, tapi jangan melupakan yang namanya durusul masajid, pelajaran menimba ilmu, halaqah ilmu di masjid-masjid. Sehingga sekarang digabungkan antara lokal di kelasnya masing-masing dan halaqatul ilm di masjid-masjid. Barakallahu fikum. Jangan melupakan yang namanya durusul masajid. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Ini termasuk memakmurkan masjid. Yang disampaikan ilmu syar'i. Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf yang menyampaikan ialah du'at salafiyin. Barakallahu fikum. Naam. Ini termasuk memakmurkan masjid. Baik. Apa hukumnya olahraga di masjid? Ar-riyadhah fil masjid. Hukumnya apa lagi? Apa hukumnya riyadhah di masjid? Hukumnya apa ya, Fan? Boleh atau enggak boleh? Nah, kalau enggak boleh ya berarti bukan memakmurkan masjid. Kalau boleh termasuk memakmurkan masjid dengan perkara-perkara yang mubah. Baik, ada sebuah hadis. Barakallahu fikum. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, An-Nasa'i dan juga yang lainnya. Katanya Aisyah, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal habasyatu yal'abuna bihirabihim fil masjid fi yaumi 'idin. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil aku. Ketika itu orang-orang Habasyah mereka bermain-main dengan tombak-tombak mereka di masjid ketika hari raya Yaumul 'Id. Faqala li, Rasul memanggil aku, ya Humaira, atuhibbin an tanzuri ilaihim? Humaira, gitu. Tafsir daripada hamra. Hamra di mana asalnya adalah merah, tapi dinamakan dengan hamra adalah bayda, putih, yakni cantik gitu. Gitu ya, cantik gitu. Nah, panggilan sayang kepada istri. Barakallahu fikum. Kamu ingin melihat mereka bermain-main? Qultu na'am. Mau ya Rasulullah. Katanya Aisyah, faqamani wara'ahu. Maka Rasul memberdirikan aku di belakangnya. Ini pintu kamarnya Rasul, beliau berdiri di pintunya itu, ini masjid, Aisyah di belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fata'a li mankibaihi li anzura ilaihim. Rasul kemudian menundukkan, merendahkan kedua bahunya supaya aku bisa melihat mereka. Fa wada'tu dhaqni 'ala atiqihi wa asnadtu wajhi ila khaddihi. Maka saya pun meletakkan daguku di pundaknya Rasul dan saya tempelkan wajahku di pipinya Rasul. Barakallahu fikum. Tergambar ya? Posisi yang romantis. Barakallahu fikum. Fa nadhartu min fawqi mankibaihi. Maka saya pun melihat mereka bermain-main di atas pundaknya Rasul. Menempel gini. Masyaallah. Rasul mengatakan, "Dunakum ya bani Arfadah, dunakum ya bani Arfadah." Menyemangati mereka bermain-main. Lanjut, wahai bani Arfadah, mainkan. Main tombak. Hatta syabi'tu, sampai saya puas. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam lafaz yang lain, hasbuk, cukup wahai Aisyah. Lah takjil ya Rasul, jangan buru-buru ya Rasulullah. Hah? Nengok lagi. Beliau mengatakan, hasbuk ya Aisyah, cukup. Lah takjil, jangan buru-buru ya Rasulullah. Katanya Aisyah, wa ma bi hubbun nadhar ilaihim. Sesungguhnya aku sih enggak begitu suka melihat permainan mereka itu. Walakin ahbabtu ayyablughun nisa maqami li wa makanahu minni wa ana jariyah. Tapi yang saya maukan supaya ini berita sampai kepada kaum wanita, yakni madu-madu yang lainnya, posisi aku di sisi Rasulullah SAW dan bagaimana kedudukanku pada Rasulullah SAW. Ila akhiril hadis. Barakallahu fikum. Difaham ya? Di antara faedahnya yang diambil dari sini adalah terkait dengan masalah riyadhah di masjid. Itu orang-orang Habasyah, Bani Arfadah, memainkan tombak-tombak mereka di mana? Di masjid. Jadi gimana? Boleh apa enggak? Dokter dia, boleh apa enggak? Hah? Oh boleh. Semua riyadhah ataukah riyadhah khusus? Nah, ini penting. jangan mengatakan boleh secara mutlak. Oh boleh olahraga di masjid. Zen. Langsung yuk futsal. Futsal di masjid. Allahu musta'an. Maha kada. Jangan dipahami secara mutlak. Ada sebagian yang mengamalkannya, Allahu musta'an. Sekarang dia larinya ke sana sudah. Fitnahnya sekarang ini. Allahu musta'an. Heboh. Main bola sama anak didiknya di masjid. Pak, mungkin dia berhujah dengan riwayat ini. Ya kan boleh, masjid kan bukan semata-mata untuk ibadah, kan bisa untuk riyadhah juga. Ini kan juga riyadhah. Main di masjid. Masya Allah. Ada orang yang enggak suka langsung mengamera, memvideo mereka tadi, dilaporkan ke sana, geger sandunya. Allahul musta'an. Fitnah ya. Baik, yang dimaukan dengan riyadhah di sini terkait dengan riwayat tadi, riyadhah-riyadhah yang berkaitan dengan masalah persiapan jihad. Nah, main tombak itu terkait dengan masalah pelatihan orang senjata untuk jihad fisabilillah. Melatih keberanian, keterampilan dalam masalah ini. Mungkin kalau praktiknya sekarang adalah latihan bela diri di masjid. Dan yang semester itu yang bermanfaat bagi kaum muslimin terkait dengan amal jihad mereka. Hada ya juz, boleh. Jawabnya boleh dengan riwayat itu. Tapi ingat, dalam pelaksanaan dan prakteknya barakallahu fikum, harus memandang maslahat dan madharat. Kalau membuat heboh, fitnah besar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin, jangan. Babnya boleh. Nah, jangan sampai mengerjakan perkara yang semata-mata boleh, tapi memunculkan fitnah besar. Itu bukan hikmah dalam perkara dakwah. Kalau bikin fitnah, jangan diamalkan. Tempat yang lain untuk melaksanakan olahraga yang mubah barakallahu. Tapi kalau mereka memaklumi dan paham, maka bisa dikerjakan riyadhah yang terkait dengan masalah jihad di masjid. Di masjid. Ketentuannya tidak boleh mengotori masjid. Setelah pakai, dibersihkan kembali. Nah, kalau bela diri, terampilan, melatih para mujahidin dan segala di masjid. Ingat, bila aman dari fitnah. Tolong jangan jumud. Tolong jangan melampaui batas dalam memahami sesuatu. Allahul Musta'an. Naam, ikhwan. Dan masih banyak lagi yang lain sebenarnya, ikhwan. Panjang pembahasannya. Al-Bihim semua amal saleh, semua amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Itu dikerjakan di masjid. Kecuali ada nas yang menyatakan lebih afdal dikerjakan di rumah. Maka dilaksanakan semua itu lillahi ta'ala untuk memakmurkan masjid tadi. Bukan semata-mata untuk ibadah salat, tapi juga untuk amal-amal yang lain. Dari amal-amal salihah. Atau amal-amal yang mubah, yang tidak mengandung, memunculkan fitnah. Dan waspadai semua bid'ah-bid'ah, kemungkaran-kemungkaran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin terkait dengan masjid. Tinggalkan. Dikarenakan itu bukan termasuk memakmurkan masjid. Di antara memakmurkannya ialah mengosongkan itu masjid dari semua hal-hal yang melanggar syariat. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Terakhir, selebihnya silakan dibahas kitab Al-Masjid fil Islam. Panjang ya pembahasannya. Baik. Terakhir ya ikhwan, perlu dipahami al-masajid, masjid-masjid itu ada beberapa macam. Kalau bisa diklasifikasi, tiga macam. Yang pertama ialah masjid sunnah. Masjid-masjid sunnah. Masjid-masjid yang dibangun oleh ahlu sunnah. Diilmui, dipelajari, diamalkan, ditebarkan sunnah di sana. Ini yang harus dimakmurkan. Apa saja yang kau amalkan dari amal ibadah terkait dengan bab masjid, besar pahalanya. Dan semua yang dibahas tadi terkait dengan masjid sunnah. Yang kedua, disebut dengan masjid dirar. Sebagai menggunakan bahasa masjid bid'ah. kok bid'ah ya kan. Nah, masjid-masjid yang dibangun oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah sebagai markas mereka, sebagai tempatnya mereka untuk menebarkan pemahaman bid'ah mereka, melaksanakan ritual amaliyah bid'ah mereka, apalagi dibangun untuk memang memerangi sunnah dan ahlu sunnah, ini termasuk masjid dirar, masjid yang masyhur dengan bid'ahnya. Yang ini diwaspadai, bahkan dianjurkan bagi para penguasa untuk menghancurkannya. Di zaman Rasulullah SAW ketika kaum munafikin membuat masjid dirar, dihancurkan Nabi kita Muhammad SAW. Penguasa yang menghancurkannya. Tidak boleh ta'awun dengan apapun di masjid ini. Barakallahu fikum. Yang ketiga, mungkin disebut dengan al-masjidul am. Fasum, masjid yang itu merupakan fasum umum. Masjid yang umum ya ikhwan. Dinyatakan sebagai masjid sunnah, masyhur dengan sunnah, tidak juga. Dikatakan sebagai masjid bid'ah, masyhur dengan bid'ah, tidak juga. Namun dia masjid umum, dibangun oleh keumumannya kaum muslimin, dipakai oleh semua kaum muslimin. Amal ibadah ada, terkadang ada hal-hal yang melanggar di sana. Barakallahu fikum. Yang ini kita bisa sedalamnya. Kita bisa ta'awun pada hal-hal yang positif saja padanya. Dan jangan ta'awun pada hal-hal yang melanggar syariat atau yang negatif padanya. Barakallahu fikum. Bisa. Namun fokusnya kita barakallahu fikum, terutama harus sunnah, hanya pada masjidus sunnah. Ada masjid yang umum, mungkin kita bantu, mungkin dimakmurkan dalam rangka untuk ta'liful qulub, dan semoga bisa berubah menjadi masjid sunnah. Hadza huwa. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Masjid sunnah di hadapan kalian, tinggal sudahkah Anda memakmurkan masjid sunnah? Mari bersama-sama menyisikan dengan baju, berlomba-lomba untuk mereka utama dan fadilah untuk memakmurkan masjid sunnah, baik yang hissi ataupun yang maknawi. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.